lama nadani huwa fasir tu abadan mamlukan lahu huwa Allahu Allah lama nadani huwa fasir tu abadan mamlukallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al azimil jabbar al alimi bima fid dhamairi wa khafiyil asrar ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal karimul ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghafurus sattar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin al-anwar wa ala alihi al-athhar wa sahabatil akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini madamal lailu wan nahar amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita atas nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita semua. Dalam kesempatan ini kembali kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala menghirup udara segar. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dan meningkatkan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Islam mengajarkan keindahan, Islam mengajarkan keharmonisan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia jangan menyakiti, jangan mengganggu tetangganya. Para pemirsa yang Allah subhanallah, ini adalah nilai-nilai ajaran Islam, yaitu mengajarkan kebaikan, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita berbuat baik kepada orang-orang lain yang berada di sekitar kita. Dalam hal ini, yaitu khususnya tetangga, orang yang berdekatan dengan kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sempurna iman kalian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya." Memuliakan bagaimana? Yaitu jangan mengganggunya, jangan menyakitinya, menghadiri apabila diundang, mentaziahi apabila dia meninggal dunia, menjenguknya ketika dia sakit, mengucapkan selamat ketika dia mendapatkan kesuksesan, dan merasakan kita berduka cita apabila dia mendapatkan musibah. Kemudian Nabi juga mengajarkan, hendaknya kalian apabila membawa makanan-makanan yang enak, buah-buahan yang segar, maka sembunyikan, jangan sampai kelihatan tetangga, karena dapat menyakiti hati mereka. Ajarkanlah anak-anak kalian apabila dia makan, jangan sampai keluar rumah yang kelihatan dari tetangga, sehingga anak-anak tetangga juga menginginkan. Inilah diantara nilai-nilai dan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua, bagaimana kita cara berbuat baik kepada tetangga. Para pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Rasulullah SAW mengulangnya sebanyak 3 kali. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Siapa ya Rasulullah? Siapa yang engkau katakan demi Allah tidak beriman?" Katakan Nabi, yaitu orang tetangga yang tidak merasakan, yaitu orang yang tidak merasakan kesenangan dengan daripada perbuatan daripada tetangganya. Orang merasa terganggu, merasa dia terusik dengan perbuatan tetangganya. Bahkan Nabi SAW mengatakan malaikat Jibril senantiasa turun, dia banyak menasehatiku dan mewasiatiku agar aku selalu berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira, kata Rasulullah, tetangga berhak mendapatkan warisan. Para pemirsa, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil jambi was sahibi bil jambi wal jari dzil qurba wal jari dzil jambi was sahibi bil wal jari dzil qurba wal jari dzil junbi was sahibil jambi wabnis sabil. Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu selain daripadanya. Hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga-tetangga yang dekat, tetangga-tetangga yang jauh, kerabat sejawat, dan orang musafir yang terlantar. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tetangga yang dekat, pada tetangga yang jauh. Siapa tetangga yang dekat dan siapa tetangga yang jauh? Sebagian ulama mengatakan tetangga yang dekat adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang ada hubungannya dengan kita dan ada kerabat dengan kita. Dengan tetangga yang jauh adalah orang yang jauh dengan kita, itu jauh rumahnya daripada kita. Ada sebagian lagi yang mengatakan tetangga yang dekat adalah orang Islam dan tetangga yang jauh adalah orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Imam Hasan al-Basri ketika ditanya orang, siapa, apa yang dinamakan kawasan tetangga, siapa tetangga-tetangga kita, maka beliau mengatakan yang namanya tetangga adalah 40 buah rumah yang berada berdekatan dengan rumahmu, 40 buah rumah berada di sebelah kanan, 40 buah rumah yang berada sebelah kiri, di depan dan di belakang. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga, apa ya tetangga yang mana yang lebih duluan saya untuk berbuat baik? Yaitu tetangga yang pintu rumahnya berdekatan dengan pintu rumahmu. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Imam Al-Ghazali membagi kepada tiga, yaitu ada tetangga kita yang memiliki tiga hak, yaitu hak bertetangga, hak kerabat, dan hak sesama muslim. Yang kedua, tetangga kita mempunyai dua hak, yaitu hak bertetangga dan hak sesama muslim. Dan tetangga kita yang punya hak satu, yaitu bertetangga kepada orang non muslim. Maka oleh karena itu, marilah kita mengajarkan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu nilai keindahan, nilai berbuat baik kepada tetangga kita. Hendaknya kita jangan mengganggu, jangan menyakiti. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, termasuk berbuat baik kepada tetangga, kita bersabar atas mengganggunya tetangga terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang berbuat baik kepada orang lain, khususnya kepada tetangga-tetangga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, merahmati, memperindah daripada akhlak kita sebagaimana akhlak yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.